Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangati ngusap iloku sing brepes mili. Pepusani ati kinaryo kembangi wangi. Sabar-sabar no ngomong aku muka selawase dadi siji. Ngusap iloku sing brepes milih.